Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini sesi yang ke-19 dari pembahasan kita mengkaji kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik, kita akan memasuki bab yang ke-18 di halaman 116 dari matan dan 205 dari syarah. Berkata Syekh rahimahullahu taala, babu majaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal gulu fis salihin. Bab apa yang menjelaskan bahwa faktor yang mengakibatkan anak Adam menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah sikap al-gulu, melampaui batas kepada orang-orang salih. Bab ini dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di sini masih dalam kelanjutan penyebutan bahwa makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, apakah itu dari para malaikat, para nabi, wali-wali dan orang-orang salih, semuanya adalah makhluk tidak berhak untuk mendapatkan peribadatan. Dan secara khusus di dalam bab ini, penulis rahimahullahu ta'ala ingin menerangkan bahwa sebab terjadinya kekufuran, kesyirikan, dan sebab orang-orang meninggalkan agama adalah sikap ekstrim melampaui batas di dalam atau terhadap orang-orang salih. Jadi ini maksud umum berkaitan dengan bab yang ke-18 ini. Al-Gulu secara bahasa adalah melampaui batas. Iya, mujawazatu al-had. Dan secara istilah, sebagaimana yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Ittiba' Siratal Mustaqim, bahwa al-ghulu mujawazatu al-had bi-ayyu zada fi dammihi au madhihi alama istahiq. Gulu adalah melampaui batas dengan menambah pada celaan dan pujian melebihi apa yang seharusnya. Iya, ya kalau seorang dipuji melebihi apa yang seharusnya, maka itu disebut gulu, berlebihan. Demikian pula kalau mencela melebihi apa yang seharusnya, maka mencela juga ini disebut apa? Al-gulu. Juga disebut melampaui batas. Jadi semuanya disebut sebagai pelampuan batas. Dan bab ini adalah bab yang penting. Dan kaitannya dengan tauhid dari banyak sisi. Telah saya terangkan tadi, di antara sisi tersebut adalah penjelasan bahwa orang-orang salih sama dengan makhluk yang lainnya, tidak boleh berlebihan di dalamnya dan tidak berhak mendapatkan suatu bentuk apapun dari peribadatan. Kemudian yang kedua dari penekanan bab ini adalah penegasan dan peringatan akan sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu jatuh di dalam kekufuran dan kesyirikan. Dan salah satu sebab tersebut, dan ini adalah di antara sebab terbesar, karena itu Syekh rahimahullah mengkhususkan satu bab untuk hal ini. Beliau terangkan akan sebab ini. Karena memang di dalam sejarah penyimpangan akidah di umat manusia, kesyirikan yang paling pertama terjadi adalah karena sikap ekstrim berlebihan terhadap orang-orang saleh. Iya, dan ini akan diterangkan oleh Syekh rahimahullah taala di dalam bab ini secara panjang lebar. Tapi sebelum saya masuk menguraikan apa yang akan disebut oleh Syekh di sini, saya ingin menjelaskan beberapa sebab yang menyebabkan kesyirikan itu tersebar. Juga bid'ah-bid'ah merajalela di tengah umat. Banyak sebab dalam hal tersebut selain daripada yang disebutkan oleh Syekh di sini dari al-ghulu fi shalihin. Ekstrim dan berlebihan terhadap orang salih ini salah satu sebab pokok. Ada sebab pokok yang lain. Ya, di antaranya adalah kejahilan tentang ilmu agama. Ya. Jahil tentang ilmu agama ini adalah perkara yang menyebabkan terjadinya kerusakan. Terjadinya kerusakan. Iya. Karena ukuran kebaikan umat ini adalah dengan ilmu. Kapan mereka memiliki ilmu, maka mereka akan selamat dari segala penyimpangan. Iya. Akan selamat dari segala penyimpangan. Karena itu kata Ibn al-Jauzi rahimahullah di dalam Talbis Iblis, kata beliau, al-babul a'zam alladhi yadkhulu minhu iblis 'alan nasi huwa al-jahl. Fa huwa yadkhulu minhu 'ala al-juhal bi aman. Kata beliau, pintu yang terbesar yang dilewati oleh iblis untuk masuk kepada manusia adalah kejahilan. Iblis masuk melalui pintu itu terhadap orang-orang jahil dengan keamanan. Ya, sebab pintu kejahilan ini dia akan aman lewat. Wa mal alim fa huwa la yadkhulu alaihi illa musaraqah. Adapun seorang alim, iblis tidak mampu masuk ke seorang alim. Sebab pintu kejahilan tertutup. Kecuali musaraqah, kecuali kalau dia mencuri. Iya. Masuk sembunyi-sembunyi. Ini kadang iblis masuk kepadanya dari cara tersebut. Iya. Karena itu banyaknya kejahilan terhadap agama ini perkara pokok yang menyebabkan tersebarnya kesyirikan, kekufuran, bid'ah dan khurafat. Iya. Kemudian yang kedua dari sebab tersebarnya syirik, bid'ah dan semisalnya adalah berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Karena kapan seorang berpaling dari keduanya itu adalah alamat kesesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum hadza taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan dua perkara tersebut, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Jadi kapan seorang berpegang dengannya, itu adalah tanda petunjuk. Tapi siapa yang berpaling darinya, maka pasti dia akan tersesat. Dan di dalam Al-Quranul Karim juga Allah berfirman, فَمَنِتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Artinya kalau dia keluar dari petunjuk, keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka pasti dia terancam dengan kesesatan dan terancam dengan apa? Kesengsaraan. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Ini sebab yang kedua. Dan di dalam sebuah doa yang agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk membaca, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani. Iya. Antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Ya Allah, kepada-Mu lah aku berislam, kepada-Mu lah terhadap-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakal, kepada-Mu aku bertobat kembali, dan karena-Mu aku berdebat. Iya. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan keagungan-Mu. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku memohon perlindungan, jangan sampai Engkau menyesatkanku. Dan seterusnya dari doa yang saya bacakan tadi. Maka di dalam doa ini disebutkan 5 perkara. Keislaman, keimanan, tawakal, taubat, dan apa? Dan khusuma karena Allah. Kemudian disebutkan tauhid. Yang merupakan pokoknya. Maka ini sumber petunjuk. Kapan seorang berpaling dari hal ini, maka itu adalah pintu kesesatan. Karena itu, Nabi mengajarkan doa ini berlindung dari kesesatan dengan menyebut 5 hal. Karena memang 5 hal ini adalah hal yang menjaga seorang hamba dari kesesatan. Iya. Dan 5 hal ini pokoknya dikumpulkan pada memahami ilmu agama, atau 5 hal yang menjaga seorang hamba dari kesesatan pokoknya adalah memahami ilmu agama dan berpegang terhadap tuntunan Al-Quran dan Sunnah, serta memurnikan tauhid hanya kepada Allah. Kalau ini dijaga oleh seorang hamba, dia aman dari kesesatan. Tapi kalau tidak, maka inilah yang menjadi sebab terjadinya kesesatan, sebab tersebarnya kesyirikan dan bid'ah di tengah manusia. Iya. Kemudian sebab yang ketiga adalah banyaknya syubhat yang tersebar. Dan syubhat ini kerancuan-kerancuan pemahaman, pemikiran-pemikiran yang keliru tersebar di tengah manusia. Maka terjadilah kerusakan-kerusakan. Dan syubhat-syubhat ini kebanyakan sebab munculnya ada 3 hal. Yang pertama, mengambil nas-nas yang mutasyabih. Nas-nas yang mutasyabih, maknanya tidak tegas atau mengandung kemungkinan. Kemudian mereka pakai pada hal-hal yang mendukung bid'ahnya. Ini sebab yang pertama dari munculnya syubhat. Sebab yang kedua dari munculnya syubhat adalah hadith-hadith palsu. Hadith-hadith lemah. Sebab banyak orang kalau disebutkan Nabi bersabda, Nabi berucap, itu memberikan posisi kuat di dalam hatinya. Tapi dia tidak tahu bahwa hadith tersebut ada kelemahan di dalamnya, bahkan kadang hadith yang palsu. Iya. Seperti contoh misalnya yang paling masyhur di kalangan orang-orang sufi, ya, tentang cahaya Nabi Muhammad, bahwa semuanya tercipta dari cahaya beliau, adalah sebuah hadith yang palsu, yang dusta. Tidak tahu dari mana sumbernya. Mereka katakan ada di Musannaf Abdul Razzaq. Tidak ada di Musannaf Abdul Razzaq. Kalau ditanya, apa hukum maulid? Katanya disyariatkan. Karena Nabi bersabda, man aqama maulidi, faqad halat syafaati. Siapa yang menegakkan maulidku, maka telah halal syafaat bagiku. Ya, hebat sekali ya punya hadith. Tanya dari mana sumbernya? Lagi-lagi Musannaf Abdul Razzaq. Ya. Tidak ada hadith-hadith tersebut di Musannaf Abdul Razzaq. Tapi itu kedustaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dimaklumi ya, sejumlah dari ahlul bidah, mereka membolehkan dusta dalam hadis. Iya. Seperti orang-orang sufi orang-orang mulhidin. Alasan mereka, kami berdusta bukan untuk menjelekkan Nabi, tapi kami berdusta untuk kebaikan Nabi. Iya. Jelas ya? Dan ini adalah keadaan banyak dari orang-orang yang membuat syubhat. Kemudian yang ketiga dari sebab banyaknya muncul syubhat adalah hikayat-hikayat dan mimpi-mimpi. Iya, kisah-kisah. Karena dimaklumi ya bahwa jiwa manusia kalau dia dengar kisah, dia dengar hikayat, ya, gampang tertarik dalam hal yang seperti itu, terikat dan menyentuh hati. Dan inilah yang disebarkan oleh orang-orang yang kurang ilmu. Karena itu kebanyakan perbuatannya hanya menyebar kisah, menyebar cerita, ya. Dan kadang merusak keyakinan. Atau banyak darinya merusak keyakinan. Dan ini diantara sebab munculnya syubhat tersebut. Iya. Baik. Dan di dalam hal yang seperti ini, ada dari sebagian manusia yang memunculkannya. Dari panutan-panutan yang sesat. Dan Nabi telah memperingatkan mereka ini dalam hadis. Beliau bersabda, innama akhafu ala ummati al-aimmatal mudhillin. Sungguhnya aku khawatirkan terhadap umatku, para pemimpin, para panutan yang sesat. Iya. Kemudian sebab yang keempat adalah ulama su, para ulama jelek, tokoh-tokoh kesesatan. Tokoh-tokoh kesesatan. Ini sebab yang keempat. Nah, ini dimaklumi ya, banyaknya bidah tersebar di hari ini. Kalau ditanya kepada orang awam, orang-orang yang melakukannya, apa jawabannya? Oh, guruku melakukan seperti itu. Oh, Syekh Fulan melakukan hal tersebut. Ternyata Syekh dan gurunya ini adalah orang-orang yang memang dianggap menyimpang oleh para ulama, seperti Muhammad Alwi Al-Maliki, yang banyak dijadikan sandaran, apalagi orang-orang Indonesia. Dan ini seorang yang sesat. Ya, kesatannya sudah disingkap oleh para ulama, sudah diterangkan kedustaan-kedustaannya. Hanya saja namanya kebatilan, ya tentunya selalu ada pengikutnya, pengekornya, dan syaitan menggambarkan hal tersebut kepada mereka sebagai kebaikan. Jadi tadi hadis saya baca ya, bahwa Nabi mengkhawatirkan terhadap umatnya para panutan yang menyesatkan. Iya. Kemudian yang kelima. Dari sebab terjadinya, tersebarnya kesyirikan dan kekufuran adalah mengikuti leluhur dan nenek moyang. Ya. Ini mengikuti kebiasaan ini, leluhur dan nenek moyang ini. Inilah yang menyebabkan banyaknya terjadi apa? Penyimpangan. Karena itu kaum musyrikin di masa Nabi, antara pokok penyimpangan mereka, iya. Mereka berkata, inna wajadana aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Sungguhnya kami dapatkan ayah-ayah kami di atas suatu agama dan kami mengikuti agama mereka. Iya. Maka ikut-ikutan seperti ini, taklid ya, kepada apa namanya leluhur. Ini dari perkara yang apa? Menyebabkan terjadinya bidah tersebut. Agama ini adalah wahyu, tuntunan. Bukan warisan leluhur dan nenek moyang. Dan ini yang harusnya dijaga oleh seorang hamba, diperhatikan. Iya. Karena itu kata Ibnul Jauzi di dalam Talbis Iblis, wa qad labbasa iblisu ala jumhuril awam bil jarayani mal adat wa dhalika min aktsari asbabi halakihim. Iya. Kata beliau, dan iblis telah mengaburkan agama itu kepada kebanyakan orang awam dengan cara membuat mereka berjalan bersama kebiasaan, adat istiadat. Dan ini dari sebab yang paling banyak membinasakan mereka. Famin dalika annahum yuqalliduna al-aba'a wal-aslafa fi i'tiqadihim ala ma nasya'u alaihi minal adah. Di antara hal ini mereka mengikuti leluhurnya, mengikuti pendahulunya dalam keyakinan di atas apa yang mereka tumbuh di atasnya, kebiasaan mereka di situ. Sehingga kata Ibnul Jauzi, kamu melihat salah seorang dari mereka sudah hidup 50 tahun, iya, dia berada di atas agama, kebiasaan ayahnya, leluhurnya, ya, dan dia tidak pernah melihat apakah dia di atas kebenaran atau di atas kesalahan. Dan ini diantara sebab tersebarnya kesyirikan, ikut-ikutan. Dan ini tidak memberi manfaat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan orang yang seperti ini menyesal pada hari kiamat. Wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idjani wa kana syaitanu lil insani khadula. Hari ketika orang yang zalim itu dia menggigit kedua tangannya. Biasanya kalau di dunia orang menyesal, sedih, dia gigit apa? Jarinya. Kalau ini tidak, saking dahsyatnya penyesalannya, dia gigit apa? Kedua tangannya, na'udzubillah. Apa dia katakan? Wahai andai kata aku ketika di dunia aku menempuh jalan yang ditetapkan oleh Ar-Rasul. Iya. Dia berkata, wahai andai kata aku di dunia tidak menjadikan si fulan sebagai kekasihku, kecintaanku yang aku ikuti. Dia sesali mengikuti, ikut-ikutan. Ya wailata, wahai betapa celakanya aku, andai kata aku di dunia mengikuti jalan Ar-Rasul. Sungguh orang tersebut yang aku ikuti itu telah menyesatkanku dari jalan yang lurus. Telah menyesatkanku dari ad-dikr. Nah, maka ini penyesalan di hari kiamat. Ia menunjukkan tercelanya dan bahayanya orang-orang yang sekadar ikut-ikutan saja. Kemudian sebab yang keenam adalah tidak melaksanakan perintah syariat di dalam menutup pintu dari'ah. Saddud dara'i. Ada kaidah saddud dara'i. Akan datang nanti di bab yang ke-21. Tegaskan oleh penulis. Nah, ini kaidah pokok. Menelantarkan kaidah tersebut adalah sebab tersebarnya syirik dan kekufuran. Iya. Karena itu seorang hendaknya menutup semua pintu yang bisa mengantarnya kepada penyelisihan, baik itu berupa kesyirikan maupun yang lainnya. Kemudian sebab yang ke-7. Iya. Adalah bergaul dengan orang-orang kufar, para penganut agama selain Islam. Iya. Dan ini kita saksikan ya, betapa banyak dari kaum muslimin yang jatuh di dalam kesyirikan, jatuh di dalam bid'ah, jatuh di dalam maksiat, sebabnya karena tasyabbuh bil kufar, ikut-ikutan dengan orang kafir. Iya. Ini dari sebab pokok ya. Di dalam hal ini akan datang nanti Syekh rahimahullah di dalam pembahasan kitab tauhid, beliau sebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan ini. Kemudian dari sebab yang menyebabkan tersebarnya kesyirikan adalah maksud-maksud duniawiyah di belakangnya dan mengikuti syahwat. Karena banyak orang di atas kebatilan, Dia tidak mau meninggalkan kebatilannya karena rezekinya dari kebatilan tersebut. Rezekinya dari kebatilan tersebut dan dia mendapatkan manfaat dan keuntungan dari kebatilan tersebut. Iya. Akhirnya terjadilah berbagai syirik bidah di tengah umat. Iya. Baik. Kemudian yang ke-9 dari sebab yang menyebabkan terjadinya kesyirikan, tersebarnya kesyirikan adalah ta'assub, fanatisme. Iya. Fanatisme. Dan ini dari sebab pokok dalam hal ini. Iya, dia hanya mendukung dan fanatik terhadap apa yang ada di kebiasaannya. Ya, dianggap bahwa ini kebiasaan leluhur, dia harus fanatik terhadapnya. Dan ini semuanya dari sebab yang menyebabkan terjadinya dan tersebarnya kesyirikan tersebut. Ini beberapa sebab pokok ya di dalam hal ini. Baik, kita baca uraian Syekh rahimahullahu taala di dalam bab ini. Kata beliau rahimahullah, wa qaulullahi azza wa jalla, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Dan firman Allah azza wa jalla, wa ya ahlul kitab, janganlah kalian melampaui batas yang telah ditentukan oleh Allah dalam agama kalian. Ayat ini terdapat di dalamnya larangan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ya, dan telah berlalu bersama kita ya di masail yang disebut oleh Syekh, bahwa apa yang disebut dalam Al-Quran khitab terhadap Yahudi dan Nasara itu juga adalah peringatan untuk kita. Allah melarang orang-orang Yahudi dan Nasara ahlul kitab untuk ekstrim melampaui batas terhadap ketentuan yang Allah telah tetapkan. Dan ini dalam seluruh permasalahan agama kalian. Termasuk di dalamnya adalah mengangkat makhluk pada kedudukan yang melebihi kedudukan yang semestinya. Iya. Dan ini bentuk dari apa? Dan ini yang disebut dengan ekstrim gulu di dalam beragama. Hubungan ayat ini dengan pembahasan, ya sekira jelas ya. Larangan sifat gulu secara mutlak. La taglu fi dinikum. Jangan kalian gulu dalam agama kalian. Dan ini mencakup segala jenis gulu melampaui batas. Termasuk melampaui batas pada apa? Orang-orang salih. Iya. Orang-orang Nasara sudah melampaui batas pada Nabi Isa. Demikian pula orang-orang Yahudi melampaui batas pada Uzair. Karena itu ditegur mereka dalam hal ini. Demikian pula kita umat Islam dilarang untuk hal ini. Tidak boleh melampaui batas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka kesimpulannya bahwa ayat ini menunjukkan bahwa sebab keluarnya ahlul kitab dari agama mereka adalah karena gulu terhadap orang-orang salih. Iya. Adanya sifat ekstrim, sifat gulu. Ya, termasuk di dalamnya ekstrim terhadap orang-orang salih. Dan ini ayat ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Kalau kita lanjutkan ayatnya, iya. Disebutkan setelahnya wala taqulu 'ala Allahi illal haq. Jangan kalian berucap atas nama Allah kecuali kebenaran. Kemudian diterangkan tentang Nabi Isa alaihi salam. Jadi tidak boleh ekstrim di situ. Sebab terhadap Nabi Isa ini orang-orang Nasara berlebihan terhadapnya, dijadikan sebagai yang disembah. Adapun orang-orang Yahudi sebaliknya, mereka berlebihan dalam mencela Nabi Isa alaihi salam. Dan ini semuanya sifat ekstrim yang dilarang. Baik. Maka kandungan dan pelajaran dari ayat, diharamkan sifat gulu berlebihan, berlebih-lebihan terhadap individu-individu pada amalan, perbuatan maupun yang lainnya. Yang kedua, bantahan terhadap orang Yahudi, orang-orang Nasara, dan orang-orang yang menyerupai mereka dalam sikap gulu mereka terhadap seorang pada amalan-amalan dan selainnya. Kemudian yang ketiga, anjuran untuk senantiasa bersikap pertengahan dalam beragama dan dalam segala urusan. Ya, itu sikap pertengahan. Dan pertengahan itu adalah antara dua sikap. Tidak berlebihan dan tidak apa? Tidak menyepelekan. Itu pertengahan. Dan ini sifat umat Islam secara umum. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Kemudian yang keempat, peringatan terhadap perbuatan kesyirikan. Sebab-sebab kesyirikan dan perkara-perkara yang bisa mengantar kepada apa? Kesyirikan. Kemudian di ayat yang berikutnya atau di hadis di sini disebut oleh Syekh, kata beliau, "Fi sahih an Ibnu Abbasin fi qaulillahi ta'ala wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra." Iya. Dan mereka berkata. Dan di dalam as-sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai firman Allah Ta'ala tentang ucapan kaum Nabi Nuh, mereka berkata, "Jangan sekali-sekali kalian meninggalkan penyembahan kepada sembahan-sembahan kalian." Iya. Terutama jangan sekali-sekali kalian meninggalkan penyembahan kepada Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasra, dan Nasr. Ini nama-nama apa? Sembahan-sembahan. Iya. Yang diibadahi oleh kaum Nabi Nuh. Mereka, nama-nama orang salih mereka dahulu. Iya. Kemudian, apa? Mereka ibadahi selain daripada Allah. Jelas ya? Jadi ketika Nabi Nuh mengajak mereka kepada tauhid, hanya beribadah kepada Allah, maka mereka langsung memahami apa seruan Nabi Nuh. Bahwa inti ajaran Nabi Nuh adalah beribadah hanya kepada Allah dan kafir kepada seluruh yang mereka sembah. Termasuk kafir terhadap Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Iya. Demikian. Dan ini dipahami ya oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Karena itu mereka tegaskan hal ini. Kata Ibn Abbas menafsirkan, "Qala hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Falamma halaku awha asyaitanu ila qaumihim an insibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wa sammuha bi asma'ihim fafa'alu wa lam tu'bad hatta idha halaka ulaika wa nusiya al-'ilmu 'ubidat." Kata Ibn Abbas menafsirkan, ini adalah nama-nama orang-orang salih dari kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada kaum Nabi Nuh ini, "Dirikanlah patung-patung pada majelis-majelis mereka, tempat mereka pernah mengadakan apa? Pertemuan di situ atau majelis. Dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka." Nah, fa'alu, maka mereka pun melakukannya. Walam tu'bad, dan belum diibadahi. Yaitu patung-patung itu belum disembah. Ansab tersebut belum disembah. Ansab itu lebih umum sebenarnya. Iya. Sebab ansab itu kadang dia sudah bentuk patung, kadang masih dalam bentuk gambar. Iya. Ini penerjemahan di sini patung-patung di apa namanya? Di detail di ini aja ya, diglobalkan aja. Sebab dipastikan artinya patung ini juga tidak begitu jelas. Bahkan akan datang nanti di riwayat-riwayat setelahnya bentuknya gambar. Jadi permulaannya hanya sekedar apa? Gambar saja. Ansab, sesuatu yang ditancapkan, dipasang. Iya. Jadi ini dasarnya. Diperintah oleh syaitan untuk memasang pasangan-pasangan itu dalam bentuk gambar. Iya. Kemudian namailah dengan nama orang saleh kalian. Tadinya belum disembah. Ya. Begitu orang-orang salihnya, begitu orang-orang tersebut, ya, meninggal dan manusia melupakan ilmu agama, barulah ansab itu disembah dan diibadahi. Iya. Dan ini perhatikan ya, bagaimana syaitan itu bertahap di dalam menyesatkan. Tahap di dalam menyesatkan. Baik, ini hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kesimpulannya bahwa Ibnu Abbas menafsirkan ayat tentang ucapan kaum Nabi Nuh, bahwa dalam ayat itu yang disebutkan itu nama orang-orang salih di kalangan mereka. Dulunya orang salih. Jadi orang salihnya ini sangat berkesan terhadap umatnya. Ya, dan dimaklumi ya bahwa orang-orang salih itu, para ulama, orang-orang yang berilmu, itu punya kedudukan di kalangan manusia. Punya jasa-jasa yang baik. Dan manusia juga cinta kepadanya. Dari nasihat-nasihat mereka, wijangan-wijangan mereka, dan ilmu yang mereka sampaikan. Jadi begitu orang-orang salehnya meninggal, mereka sangat apa? Kehilangan. Iya. Maka dibisikkanlah kepada mereka supaya memasang gambar-gambar orang salehnya. Alasannya, kalau dia lihat gambar orang salehnya, maka mereka ingat lagi akan nasihat-nasihatnya. Beribadah lagi kepada Allah. Jadi maksudnya, asalnya apa? Maksudnya baik. Iya. Tapi waktu terus berjalan, masa terus bergulir, meninggal orang-orang itu tadi yang maksudnya baik itu. Datang keturunannya, terus datang lagi generasi setelahnya, sudah maksud orang yang pertama sudah tidak diketahui lagi. Ya, mereka sangka bahwa ini memang untuk diibadahi, untuk disembah. Maka terjadilah kesyirikan. Terjadilah kesyirikan. Jelas ya? Baik. Jadi hubungan antara asar ini dengan pembahasan sangat jelas ya. Ya, di mana diterangkan di dalam asar Ibnu Abbas ini radhiyallahu taala anhu, bagaimana sikap berlebihan pada orang-orang saleh ini mengantar kaum Nabi Nuh kepada apa? Kepada kesyirikan. Iya. Dan ini pelajaran yang sangat berharga. Sekaligus ayat menunjukkan, atau pembahasan ini menunjukkan bahwa gulu terhadap orang-orang salih itu adalah perkara yang mengantar kepada kesyirikan. Iya. Karena di dalam gulunya terhadap orang salih terjadi beberapa bentuk. Dari pengagungan, dari hal-hal yang merupakan hak khusus bagi Allah. Dan dimaklumi kalau hak khusus untuk Allah diberikan kepada siapapun dari makhluk, maka itu dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai kesyirikan. Baik. Terdapat sejumlah faedah dari asar ini. Pertama, bahwa sikap gulu berlebihan terhadap orang salih merupakan sebab peribadatan mereka, ya, kepada yang selain Allah. Dan sebab yang menyebabkan mereka meninggalkan agama secara keseluruhan. Yang kedua, peringatan dari membuat gambar dan menggantung gambar. Lebih-lebih gambar yang orang-orang diagungkan. Iya. Kemudian yang ketiga, terdapat peringatan dari tipu daya syaitan dan penawarannya yang batil dalam bentuk kebenaran. Ya, syaitan pintar ya menawarkan. Iya. Tawarannya indah. Ya, supaya mereka ingat kepada orang solehnya. Mereka ingat terhadap orang-orang saleh tersebut. Iya. Dan ini penawaran indah dari syaitan ya. Dan itulah syaitan dalam menyesatkan manusia. Ya, menawarkan sesuatu itu digambarkan dengan hal yang baik. Ketaatan, kemaksiatan digambarkan sebagai ketaatan. Digambarkan sebagai apa? Akhlak yang mulia. Digambarkan sebagai berinteraksi dengan manusia. Kebudayaan yang jelek digambarkan sebagai apa? Kemajuan. Ya, digambarkan sebagai kecerdasan berpikir. Nah, itulah syaitan di dalam menyesatkan apa? Menyesatkan manusia. Ya, karena itu kita harus mengerti ya akan makar dan tipu daya syaitan. Karena itu Ibnul Jauzi menulis buku judulnya Talbis Iblis. Ya. Talbis penyamaran dan tipu daya dari apa? Iblis. Supaya dipahami dari mana saja dia melakukan tipu daya. Ya, iblis ini sudah hidup ya dan sudah dicipta sebelum Adam di apa? Dicipta. Kira-kira bisa dibayangkan sudah berapa lama dia hidup? Orang yang hidup di dunia saya kan sudah tua, sudah 50 tahun, sudah banyak sekali pengalamannya. Ini iblis sudah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun dia hidup. Pengalamannya dalam menyesatkan manusia enggak dihitung lagi. Sebab setiap yang menyimpang dan menyesatkan itu pasti anggotanya iblis. Dan diketahui. Iya. Karena itu harus dipahami makar dari iblis ini, tipu daya dari syaitan. Agar supaya seorang hamba terhindar darinya. Kemudian, iya, terdapat peringatannya dari berbagai bidah, meskipun pelakunya bermaksud baik. Kemudian yang kelima, bahwa perkara ini merupakan perantara yang mengantar kepada kesyirikan. Kemudian yang keenam, mengetahui nilai keberadaan ilmu dan bahaya hilangnya ilmu. Begitu ilmu agama kuat di tengah mereka, ya walaupun ada gulu waktu itu, tapi tidak ada penyembahan kepada berhala, karena ilmu masih ada. Tapi begitu hilang ilmu agama, apa yang terjadi? Ya, terjadilah kesyirikan. Maka ini menunjukkan apa? Nilai keberadaan ilmu agama itu di tengah umat dan bahayanya apabila ilmu agama itu hilang. Kemudian yang ketujuh, sebab hilangnya ilmu adalah dengan meninggalkan para ulama. Ya, dengan meninggalnya para ulama. Kalau para ulama sudah meninggal, sudah wafat, ya, maka ini adalah sebab kebinasaan untuk umat. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidul 'ilm intiza'an min qulubil 'ibad, walakin yaqbidul 'ilm biqabdil ulama." Sungguhnya Allah tidak mengangkat, tidak mencabut ilmu ini, dicabut begitu saja dari hati hamba. Tapi ilmu ini diangkat, dicabut dengan wafatnya para ulama. Hatta idza lam yabqa alim, hingga tidak tersisa seorang alim lagi. Ada sebagian riwayat lam yubqi aliman, hingga Allah tidak menyisakan seorang alim lagi. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka manusia pun yang membuat tokoh-tokoh yang jahil. Ya, dan ini sama aja ya, ulamanya semua hilang atau ulamanya ada tapi yang dia pasang adalah apa? Orang-orang yang jahil. Fasu'ilu faftau bighairi ilm. Mereka ditanya maka mereka memberi fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan waliyadhu billah. Dan ini yang banyak terjadi ya. Ya, sekarang lihat saja. Dari istilah orang Indonesia, dai-dai nasional itu. Kalau tidak melawak, kerjanya apa? Ya, kerjanya hanya bicara tanpa ilmu. Nah, walaupun dia baca ayat dan hadis, ya, maka pemahaman yang benarnya berbeda dengan kandungan ayat dan hadis yang mereka sebutkan. Pemahaman mereka berbeda dengan kandungan ayat dan hadis. Ya, inilah yang menjadikan sandaran-sandaran oleh manusia. Juhal, orang-orang jahil, tidak memiliki ilmu. Sebab ilmu itu dimaklumi, ilmu agama itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Kalau dia punya pemahaman yang baik terhadap Al-Quran, dia mengerti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengerti penafsirannya, mengerti hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Dia tahu ucapan para sahabat, Dia tahu ucapan para ulama di dalam permasalahan. Dia tahu yang nasikh, yang mansukh. Ya. Maka ini disebut apa? Disebut alim. Tapi orang-orang yang tidak mengerti agama, hanya memiliki retorika saja, cuma pandai berbicara kepada manusia untuk menarik hati saja, nah inilah sebab kehancuran. Karena itu diantara tanda kehancuran disebutkan dalam sebagian hadis, apabila para khutaba kalian lebih banyak, tukang khutbahnya yang banyak, wa qalla ulama'ukum, dan sedikit ulama kalian. Ya, tukang khutbahnya banyak. Itu asar ya, bukan hadis. Tukang khutbahnya banyak, yang berbicara banyak. Tapi ulama'nya sedikit. Ya, ulama'nya sedikit. So, kalau berbicara saja, ya berbicara sekarang banyak pelajarannya. Ya. Sekolah saja di jurusan komunikasi, nanti diajari bagaimana cara berbicara. Bahkan ada sekarang pelatihan-pelatihan. Bagaimana cara seorang itu berbicara. Dia ingin buat orang menangis, menangis. Dia ingin buat tertawa, tertawa. Ya. Dia ingin membuat audiens bersemangat, bersemangat. Itu ada sekolah-sekolahnya, ada kursus-kursusnya. Sebab pendidikan yang seperti itu tidak menggambarkan ilmu. Itu keahlian di dalam apa? Menggunakan lisan dan mengajak orang. Berbeda dengan ilmu agama. Iya. Dan ini harus dibedakan ya. Dan ini pemahaman yang keliru di banyak umat kita. Iya. Jadi anggap kalau hadir di pelajaran ilmu itu, nanti kalau khatibnya, si ustadznya bicaranya berapi-api, ya, bangkit semangatnya dan seterusnya, nah itu baru ulama. Ya, dia dengarkan. Tapi kalau alim benaran, duduk bicaranya biasa, santai. Ya, aduh, saya enggak tertarik, ngantuk saya hadir di sini. Dan ini terbalik ya keadaan. Dan ini adalah tanda yang tidak baik pada umat ini. Ya, berbeda dengan masa dahulu. Orang-orang kalau ingin belajar, betul-betul datang kepada para sahabat. Mendatangi majelis-majelis para ulama. Berkumpul di majelis ulama. Adapun tukang-tukang kisah, tukang-tukang cerita, orang-orang tahu siapa tukang kisah, tukang cerita itu. Dipahami? Bukan berilmu. Orang-orang yang tidak berilmu. Iya. Namun sekarang ini karena banyaknya kejahilan dan kurangnya ilmu, iya. Jadi siapa saja yang berbicara, dianggap berbicara agama, ya, cukup dia bawa satu ayat, ya, atau dia bawa sepotong hadis, ya sudah. Itu sudah modal, sudah untuk apa? Untuk berputar ke sana sini, ya, macam-macam sudah yang bisa dia lewati. Kadang dia singgung Amerika, kadang dia singgung apa namanya? Eropa, kadang dia singgung. Dari satu hal yang disampaikan. Ya, dan ini yang kita saksikan ya. Yang menjadi musibah bahwa itu yang mewarnai di apa namanya? Di tempat-tempat umum yang harusnya yang menduduki tempat-tempat umum itu adalah orang-orang yang berilmu di mimbar-mimbar Jumat. Iya. Di apa namanya? Acara-acara yang didengarkan oleh banyak orang atau dilihat oleh banyak orang. Yang muncul adalah orang-orang jahil. Tidak memiliki ilmu. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ya. Dan ini dari kerusakan mass media juga. Ya, memang hanya mencari apa? Ya, mencari penonton saja. Ya. Sehingga ada tren belakangan ya, dai selib apa namanya? Selebriti. Ya, ustaz tapi ustaz apa? Selebriti. Na'udzubillah. Ya. Dan ini ustaz didudukkan jadi tukang gosip, eh? Jadi bahan gosipan. Ya. Dan ini dari kerusakan-kerusakan. Sebab seluruh hal ini ya, karena ilmu itu sudah diangkat, sudah dilupakan. Ya. Kurangnya dari para ulama orang-orang yang berilmu. Ya. Dan memang umat tidak mengenal jasa dari para ulama kecuali kalau telah kehilangan mereka. Dan inilah yang terjadi di kaumnya siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Iya, setelah para ulamanya meninggal baru terasa. Dan disebutkan ya bahwa para ulama ini, orang-orang solehnya ini meninggal dalam satu tahun. Meninggal dalam satu tahun. Dan ini subhanallah adalah hal yang apa? Hal yang merupakan musibah bagi umat. Iya, tidak usah kita jauh-jauh ya. Di masa kita dekat ini saja. Ya, di masa Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Muqbil, dakwah berjalan bagus. Ya. Tidak banyak fitnah-fitnah yang seperti terjadi sekarang ini. Jelas ya, karena keberadaan ya, para a'immah ini di tengah manusia itu memberikan pengaruh. Memberikan pengaruh. Ya, lihat saja misalnya Syekh Muqbil rahimahullah. Beliau dulu kalau di Yaman berbicara dengan satu kalimat didengar oleh semua orang. Ya, tapi sekarang ada masalah-masalah yang terjadi. Iya. Masih panjang pembahasannya dan juga kadang belum dianggap selesai oleh sebagian orang. Jelas ya? Dan inilah kedudukan para ulama di tengah manusia. Karena itu ini hendaknya memberikan kepada kita kesadaran untuk memacu diri lebih banyak menuntut ilmu. Dan lebih giat lagi untuk belajar. Dan lebih menghargai orang-orang yang berilmu di tengah kita. Dan memanfaatkan kehidupan dari para ulama kita yang masih ada. Sehingga ya kita semua menjaga diri di atas kebaikan. Nah, kemudian yang kedelapan dari manfaat asar ini. Peringatan terhadap sikat taklid bahayanya. Karena ini yang mengakibatkan seorang itu kadang dia bisa keluar dari keislaman waliyadzubillah. Karena ikut-ikutan itu. Iya. Dan terdapat di dalam uraian Ibnu Abbas ini bahwa ya, kesyirikan sudah mulai ada dari masa Nabi Nuh. Ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu sudah lama terjadinya. Sudah lama terjadinya. Iya. Dan terdapat juga di dalam ayat bagaimana ahlul batil itu tolong menolong di atas kebatilan. Jadi saling memperingatkan, jangan kalian tinggalkan sembahan kalian, jangan kalian begini, jangan kalian begini. Saling ingat mengingatkan. Dan itulah ahlul batil. Iya. Ahlul batil. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi musuh para syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Sebagian dari mereka mewahyukan kepada sebagian yang lainnya ucapan yang indah yang apa? Yang menipu. Iya. Jadi kadang syaitan mentalkin ke telinga orang yang taat kepadanya mengikutinya. Sehingga diberikan syubhat-syubhat. Diberikan syubhat-syubhat. Iya. Baik. Dan ini hendaknya diketahui ya. Jadi kalau diketahui bahwa ahlul batil keadaannya seperti itu. Di atas kebatilannya semangat menyebarkan syubhat. Maka harusnya ahlul haq lebih semangat lagi. Toh kebenaran yang dia sampaikan. Kebaikan untuk umat yang dia sampaikan. Harusnya dia memiliki semangat yang lebih besar. Kemudian disebutkan di sini ucapan Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Wa qala Ibn Al-Qayyim rahimahullah qala ghairu wahidin minas salaf lamma matu akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amadu fa abaduhum. Berkata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, banyak kalangan as-salaf yang berkata setelah mereka meninggal, orang-orang saleh itu meninggal, orang-orang itu pun sering mendatangi kuburan mereka untuk beriktikaf. Untuk apa? Beriktikaf di situ. Lalu mendirikan tamatsil, gambar-gambar mereka. Kemudian setelah masa demi masa berlalu, akhirnya iya. Orang-orang itu pun apa? masa demi masa berlalu, akhirnya orang-orang itu atau tamasil-tamasil itu pun disembah. Nah, ini masih dalam rangkaian penjelasannya dari Syekh rahimahullah. Ya, beliau terangkan bagaimana terjadinya kesyirikan tersebut. Ya, tahapan iblis di dalam menjatuhkan. Dan ini harus dipahami ya, dari makar syaitan. Syaitan itu punya cara di dalam mengajak. Kalau dia lihat orang itu adalah orang yang bertauhid, orang-orang yang salih, sempurna tauhidnya, dia tidak langsung ajak kepada perkara yang diharamkan. Dan ditawarkan perkara yang diharamkan. Tapi dikasih perkara yang mubah dahulu. Perkara yang makruh. Dibuat dia bergampangan dengan makruh. Makruh. Tidak wajin, cuma makruh. Begitu sudah terbahasa dengan makruh, diberikan lagi di atasnya. Sehingga dia jatuh di dalam apa? Hal yang diharamkan. Ya, demikian ya tahapan-tahapan syaitan di dalam menjatuhkan. Ya, karena itu harus dipahami bahwa ya, musuh yang sangat besar adalah syaitan. Ini musuh yang terbesar. Bahkan seorang hamba kadang lalai dari serangan syaitan, tidur sering lupa bahwa ada syaitan yang merupakan musuhnya, membahayakannya pada setiap saat. Kalau syaitan tidak pernah dia lalai. Tidak pernah berhenti menyerang anak Adam. Sebab syaitan berjalan bersama apa? Aliran darahnya. Ya. Dan ini hakikat harus disadari. Dan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Sungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Terus kalian anggap dia sebagai musuh. Jadi fattakhidhuhu aduwa ini perintah ya, bahwa musuh ini musuh pada segala keadaan. Musuh pada segala saat. Dia menyerang hamba bersama detak nafasnya. Dia menyerang hamba bersama aliran darahnya. Kalau begitu tidak layak kita membiarkan musuh ini. Harus kita perhatikan akan makar-makar dari syaitan. Baik, kemudian beliau bawakan hadis. An Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasulu akhrajah. Dari Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berlebihan dalam hal memujiku sebagaimana orang-orang Nasara telah berlebih-lebihan dalam memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Dikeluarkan oleh keduanya. Keduanya siapa? Bukhari dan Muslim. Tapi ini hadis di Sahih Bukhari saja ya. Hanya di Sahih Bukhari saja, tidak ada di dalam riwayat Muslim. Baik. Jadi hadis ini hadis yang menjelaskan bagaimana perintah Nabi sendiri. Jangan kalian berlebihan dalam menyanjungku, memujiku. Karena berlebihan itu perbuatan ekstrim yang dilarang, yang diharamkan. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam memuji Nabi Isa. Karena sikap berlebihan mereka, akhirnya terjatuhlah mereka di dalam kekufuran. Di dalam kesyirikan. Ya. Kemudian Nabi terangkan hakikat beliau. Innama ana abdun, sungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Ya, karena itu ucapkan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, ini sifat pertengahannya, dua kalimat di sini standar untuk pertengahan. Tidak ekstrim, tidak pula apa? Menyepelekan. Iya. Pada ucapan beliau adalah hamba Allah, ini bantahan terhadap orang yang ekstrim. Orang yang berlebihan pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau juga hanya seorang hamba. Tidak berhak untuk diibadahi. Tidak berhak untuk disembah. Bukan tempat untuk memohon hajat. Bukan tempat untuk berdoa. Bukan orang yang ditempati meminta syafaat. Iya. Dan bukan tempat mengadu. Bukan tempat bertawakal. Beliau hanyalah seorang hamba. Sama dengan hamba-hamba yang lainnya. Ini bantahan terhadap mereka yang ekstrim berlebihan. Dan sabda beliau wa rasuluh, beliau adalah Rasulullah, ini bantahan terhadap siapa? Ini bantahan terhadap orang-orang yang menyepelekan. Iya. Dari kalangan kaum munafikin, orang-orang yang kurang agamanya, iya, kurang kesadarannya, sedikit penghormatannya terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Iya. Jadi jelas ya kandungan dari hadis ini. Sisi pendalilan penulis kaitannya dengan pembahasan Nabi telah melarang sikap al-ghulu terhadap diri beliau sendiri. Ya, terhadap diri beliau sendiri. Nah, bahwa ini tidak boleh dilakukan terhadap beliau. Jadi kalau terhadap diri beliau sendiri, beliau melarang untuk melakukan ghulu, padahal beliau adalah hamba Allah yang paling mulia, ya, makhluk yang paling baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka demikian pula seorang itu tidak boleh berlebihan di dalam hal yang lainnya. Sebab gulu semuanya tercela. Ya, dan gulu ini bisa mengantar kepada apa? Kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Baik, itu sisi pendalilannya. Faedah dari hadis, pertama diharamkan melampaui batas dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengeluarkan beliau dari lingkaran penghambaan. Lingkaran kehambaan. Karena hal itu termasuk kesyirikan kepada Allah. Iya. Sebab kalau berlebihan dan mengeluarkan beliau dari lingkaran kehambaan, diberikan kepada beliau sifat dari sifat rububiyah atau uluhiyah, begitu pasti terhitung dari kesyirikan. Nah, kemudian yang kedua, terdapat ketegasan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ini harusnya begitu seorang dai ya. Seorang yang menghendaki kebaikan. Dia tegaskan perkara itu kalau memang hal yang perlu ditegaskan. Ya, sebab akibat yang terbaik adalah untuk orang yang bertakwa. Kadang sebagai orang dia jaga, oh ini kasihan kalau saya bicara terlalu begini. Ya. Mungkin dia bersedih. Ya, kalau dijaga kesedihan setiap orang padahal itu adalah kebaikannya, maka tidak akan tercipta apa? Kemaslahatan untuk manusia. Ya. Dan obat itu, kalau ingin sembuh, walaupun obatnya pahit bagaimanapun, harus dia apa? Harus dia telan. Demi kesembuhannya. Ya. Dan demikian pula ilmu agama. Kalau dipandang oleh seorang dai, harus disampaikan dia. Dia harus tegas dalam menyampaikannya. Maka dia sampaikan hal tersebut. Dia sampaikan. Baik. Kemudian yang ketiga, bahwa sikap gulu, sikap berlebihan terhadap orang salih adalah hal yang dapat menjatuhkan ke dalam kesyirikan. Kemudian yang keempat, terdapat peringatan ya dari bahaya tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ya. Tak boleh ikut-ikutan. Sebagaimana orang Nasara berlebihan pada Nabi Isa, umat Islam tak boleh berlebihan dalam hal itu. Dan ini sikap berlebihan orang-orang terhadap Nabi Isa banyak ya. Ya. Dan diantaranya hari raya mereka mengikuti hari raya mereka, mengikuti kebiasaan mereka, kebiasaan kafir mereka, orang-orang Nasara. Ini semuanya adalah hal yang dilarang. Baik. Iya. Kemudian dari manfaat di dalam hadis ini juga bahwa terdapat di dalamnya semangat Nabi untuk menutup semua pintu yang bisa mengantar kepada apa? Kesyirikan. Iya. Dan terdapat di dalam hadis isyarat ya, illah larangan gulu itu. Sebab bisa mengarahkan kepada ta'zim, pengagungan kepada selain Allah. Ya, memberikan sifat-sifat khusus bagi Allah diberikan kepada makhluk. Ya. Kemudian penulis rahimahullah, Syekh rahimahullah menyebutkan hadis yang lain. Kata beliau, "Wa fi sahihi an Ibnu Abbas annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakumul ghulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu." Kata beliau dalam as-sahih dari Ibnu Abbas, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakumul ghulu, jauhilah oleh kalian sikap al-ghulu. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu." Sebab yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap al-ghulu mereka. Dalam as-sahih di sini, ini maksudnya sahih dalam hadis yang sahih. Sebab ini riwayat bukan dalam riwayat Bukhari ataupun riwayat Muslim. Ya, tapi maksudnya dalam hadis yang sahih. Jelas ya? Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Iyyakumul ghulu." Ini peringatan dari Nabi. Ancaman, tidak boleh kalian ekstrim. Kemudian beliau ingatkan bahwa yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ekstrim. Menunjukkan bahwa salah satu sebab kebinasaan adalah sikap ekstrim, sikap berlampaui batas. Ya, hubungan hadis ini dengan bab jelas ya, bahwa sikap melampaui batas ini adalah hal yang dilarang. Sebab yang mengantar kepada berbagai kesyirikan, dan itulah yang menjatuhkan ke dalam kesyirikan. Mengantar kepada berbagai kerusakan, berbagai maksiat, dan berbagai penyelisihan, dan itulah yang menjatuhkan seorang di dalam kesyirikan. Ya, faedah dari hadis ini, larangan bersikap gulu. Dan penjelasan akibat jelek dari gulu itu akan membinasakan. Dan yang kedua dari faedah dalam hadis, mengambil pelajaran dari umat-umat sebelum kita. Untuk menjauhkan diri dari kesalahan-kesalahan yang mereka terjatuh di dalamnya. Dan ini pembahasan penting ya. Mengambil pelajaran dari kebinasaan umat yang telah lalu. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan banyak kisah umat yang telah lalu yang dibinasakan. Agar supaya kita mengambil pelajaran. Kemudian ketiga, semangat Nabi untuk menyelamatkan umatnya dari kesyirikan. Dan menyelamatkan mereka dari perkara-perkara yang mengantar kepada kesyirikan. Serta menjauhkan mereka dari kesyirikan. Kemudian yang keempat, anjuran untuk bersikap tengah-tengah dalam beribadah. Maupun dalam perkara yang lainnya. Antara dua sikap. Yaitu antara sikap berlebihan dan sikap meremehkan. Yang kelima, bahaya bersikap gulu terhadap orang salih. Ya. Yang kelima, bahwa bersikap gulu terhadap orang salih merupakan sebab keterjatuhan dalam kesyirikan. Yang keenam, besarnya rasa takut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kesyirikan dan kerasnya peringatan beliau dalam perkara tersebut. Beliau selalu ingatkan ya, menunjukkan bahwa ini adalah hal yang mengkhawatirkan. Iya. Jadi banyak diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian hadis yang terakhir. Wali muslimin an ibni mas'udin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha thalathan. Dalam riwayat muslim dari ibnu mas'ud, ya, beliau berkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halaka al mutanatti'un, binasalah orang-orang mutanatti', itu orang-orang yang melampaui batas. Tanatti' itu melampaui batas dalam ucapan dan apa, perbuatan, itu tanatti'. Ya, dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tiga kali akan kebinasaan orang-orang yang tanattu' ini. Ya, sangat berlebihan, berdalam-dalam dalam ucapan maupun perbuatan. Dan ini banyak hal ya, ada yang berlebihan dalam membaca Al-Quran, ada yang berlebihan di dalam berbicara, ada yang berlebihan di dalam membahasakan. Itu tanattu' semua dicelah. Sama sekarang ya, orang-orang khutbah itu. Ya, orang-orang ceramah. Kalau dia ceramah, harus dia datangkan istilah-istilah asing. Ya. Istilah-istilah apa? Asing. Sebabnya katanya kalau tidak pakai istilah-istilah seperti itu, kampungan. Ya, ketinggalan. Nah, dia pakai istilah-istilah tersebut di depan orang umum, ya malah yang diceramah yang tidak paham. Yang diceramah apa? Tidak paham. Karena itu seorang hendaknya pertengahan. Ya, kalau dia berbicara dia lihat siapa yang di depannya. Dia lihat siapa yang di depannya. Ya. Dan ini dari perkara yang hendaknya diingat oleh seorang hamba dan diperhatikan. Ya. Dan bentuk tanatto yang seperti ini tidak ada yang baik. Ini dari perkara yang apa namanya? Berlebihan. Dari perkara yang berlebihan. Iya. Kemudian faedah dari hadis ini, anjuran untuk menjauhi sikap tanattu. Sebab ini adalah sumber kehancuran. Kemudian di dalam hadis ini juga anjuran untuk bersikap pertengahan. Dan di dalam hadis ini juga terdapat bagaimana semangat Nabi untuk menjauhkan umatnya dari perkara yang bisa membahayakan mereka. Ya, dan terdapat bagaimana kemurahan Islam ini dan kemudahannya. Sebab orang yang berlebihan itu binasa, dicelah. Agama ini adalah agama yang mudah. Dan terdapat bahwa perkara yang penting boleh diulangi beberapa kali, diucapkan, disampaikan. Iya. Sisi pendalilannya berkaitan dengan tauhid, jelas ya. Karena tauh sama dengan gulu. Dan ini membawa kepada bentuk yang kadang dia berlebihan terhadap orang yang salih, mengagungkan orang yang salih dan membinasakannya. Baik, selesai sudah bab ini. Kemudian Syekh rahimahullah berpindah ke pembahasan masail. Ya, setelah menyebutkan hadith dalam bab ini, beliau sebutkan masail. Kata beliau, fihi masail. Di dalamnya terdapat sejumlah masail. Al-ula yang pertama, anna man fahima hadal bab wa babaini ba'dahu tabayyana lahu gurbatul islam wa ra'a min qudratillahi wa taqlibihi lil qulubil ajab. Kata beliau, yang pertama, barang siapa yang memahami bab ini dan dua bab selanjutnya, akan jelas baginya keterasingan Islam. Dan akan dia lihat, ya, dari hal yang menakjubkan, bagaimana kuasanya Allah membolak-balikkan hati manusia. Baik. Maksudnya kalau seorang memperhatikan bab ini, ya, sikap gulu ini, kemudian dia baca dua bab setelahnya. Sebab dua bab setelahnya juga masih berkaitan. Ya, dengan apa? Dengan pembahasan. Perhatikannya dua bab setelahnya. Bab setelahnya, ya, adalah sikap keras Rasulullah terhadap orang yang beribadah di sisi kuburan. Orang yang saleh. Bagaimana pula kalau dia sembah kuburan itu? Dampak yang ke-20, sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain daripada Allah. Ini dua bab kalau diperhatikan tanpa keterasingan agama. Sebab di mana-mana kalau kita lihat di negeri-negeri kaum muslimin, ya, pasti ada kuburan yang diagungkan. Ya. Ada saja kuburan yang diagungkan. Jelas ya? Seperti di sini misalnya Makassar. Ada Kobang itu. Disebut kuburan apa? Syekh Yusuf. Walaupun tidak tahu di mana dikubur. Ada yang mengatakan dia dikubur di Afrika. Yang tidak jelas pergi dia apa? Diagungkan. Nah. Dan banyak lagi kuburan ya. Bukan cuma itu saja. Hampir di setiap tempat. Bahkan di tempat yang didominasi oleh orang-orang kafir pun ada juga kuburan yang diibadahi oleh kaum muslimin. Ya. Kayak di Bali di sana, baru-baru diketemukan ada kuburan wali berapa begitu. Kalau di Jawa ada wali songo, di sana ada wali berapa? Wali tujuh atau wali apa? Baru diketemukan juga kuburnya. Nah, itu juga jadi tempat apa? Pengagungan. Iya. Dan ada cirinya di setiap tempat. Ya, kemarin ribut-ribut Jakarta ya, Mbah Priuk. Sampai na'udzubillah, bahasanya mau mati untuk itu. Perhatikan bagaimana kesyirikan di hati manusia. Iya. Dan dianggap bahwa itu adalah apa? Kebaikan. Ya, dianggap bahwa itu adalah kebaikan. Iya. Di Mesir, di Yaman, di Syam, di Maghrib, ada saja nama-nama dari kuburan-kuburan. Ya. Karena itu kalau seorang berbicara tentang hal yang seperti ini, berbicara tentang gulu terhadap orang salih, bahaya kuburan, tanpa dianggap bahwa agama ini agama apa? Yang asing. Perkara yang aneh. Iya. Jelas ya? Dan dia akan melihat bagaimana, ya, dari kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala membolak-balikkan hati manusia. Iya. Membolak-balikkan hati orang-orang di dalam hal ini. Ya, perhatikannya dulunya kaum Nabi Sal, Nabi Nuh. Asalnya di atas tauhid. Tapi karena kesyirikan ini berubah menjadi apa? orang-orang yang tidak saleh lagi. Iya. Dibolak-balikkan, terbolak-balik hatinya. Ini perkara yang menakjubkan ya. Baik, kemudian yang kedua, kata beliau, ma'rifatu awwali syirkin hadatha ala wajhil ard annahu bi syubhati salihin. Ya, mengenal kesyirikan, mengenal awal kesyirikan yang terjadi di muka bumi. Bahwa syirik tersebut akibat syubhat pengagungan terhadap orang-orang salih. Ya. Kemudian yang ketiga, awwalu syai'in ghayyara bihi dinul anbiya wa ma sababu dalika ma ma'rifati anna Allah arsalahum. Mengenal bahwa hal pertama yang dirubah dari agama para nabi, agama Nabi Adam tauhid. Dirubah, hal yang pertama merubahnya ya adalah gulu terhadap orang yang saleh. Sebabnya dimaklumi, hilangnya ilmu. Matinya para ulama. Ya, seiring dengan pengetahuan mereka bahwa Allah mengutus para nabi. Itu. Kemudian yang keempat, sababu qubulil bid'ah ma qawni syara'i' wal fitri tarudduhuma. Ya, sebab penerimaan bid'ah. Ya, padahal apa? Syariat dan fitrah menolaknya. Ya. Karena jiwa menerima bid'ah tersebut bukan karena dia disyariatkan, dia tahu syariat menolak bid'ah itu. Dan fitrah yang bagus mengingkari bid'ah tersebut. Iya. Tapi dia terima bid'ah tersebut ada syubhat. Ini adalah syubhat apa? Mengikuti dan berlebihan terhadap apa? Orang-orang salih. Nah, yang kelima, kata beliau, anna sababa dalika kullihi masjul haqqi bil batil. Fal awwalu mahabbatus salihin wa tsani fi'lu unasin min ahli al-ilmi wad-din syai'an aradu bihi khairan fa dhanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghairah. Yang kelima, seluruh penyebab hal tersebut adalah karena mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Ini pokok kehancuran ya. Karena itu ahlul ilm, para ulama, iya, mereka menjaga cahaya Furqan dari Al-Quran. Ada pembeda antara hak dan batil. Ya, karena itu ahli sunnah dari sifat dakwah mereka adalah tamayyuz. Membedakan. Jadi beda mereka antara kebenaran dan kebatilan, mereka bedakan. Antara hizbiyah dan sunnah mereka bedakan. Antara sunnah dan bid'ah mereka bedakan. Ya. Jadi kelihatan tamayyuz. Keistimewaan di atas sunnah. Iya. Pembedaan di atas sunnah. Dan ini seperti dikatakan oleh sebagian orang. Mau menang sendiri. Ya. Memang cuma kamu sendiri yang benar, yang lainnya salah. Ya. Ini ucapannya sebagian orang. Kalau begitu bilang aja kepada Nabi. Memang Nabi mau benar sendiri. Hah? Kan ini akan diucapkan juga oleh kaum musyrikin. Benar sendiri. Ya. Yang menjadi ukuran adalah apa? Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi ukuran. Ya. Kalau Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan itu kebenaran, mau diapakan? Kalau dianggap sebagai bahwa dirinya benar, ya, maka harusnya dibawakan dalil tentang kebenarannya. Apa dalilnya? Apa hujjahnya? Tapi kalau yang ada cuma syubhat, cuma kebatilan, bukan hujjah, maka ini tentunya tidak diterima. Jadi intinya dari seluruh penyebab tersebut adalah mencampurkan antara kebenaran dan kebatilan. Ya, dua hal ya dicampur di sini. Kecintaan kepada orang salih dan tindakan manusia dari kalangan ahlul ilm yang menginginkan kebaikan, tapi generasi sepeninggal mereka menyangka bahwa mereka mengendaki hal selain kebaikan tersebut. Jadi dua hal. Cinta kepada orang salih maksudnya baik. Dia lakukan hendaki kebaikan. Tapi ternyata yang terjadi adalah apa? Kebatilan. Iya. Baik. Kemudian yang keenam, tafsirul ayat allati fi surati Nuh. Tafsir ayat yang berada di surah Nuh. Ini ada di dalam ucapan Ibnu Abbas. Dan telah kita terangkan. Yang ketujuh, jibillatu al-adami fi qawnil haq yang kusuti qalbihi wal batil yazid. Ya. Tentang watak manusia bahwa kebenaran akan berkurang dalam hatinya. Sedangkan kebatilan akan bertambah. Ini watak ya. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran tentang manusia. Fahamalah al-insan innahu kana zaluman jahula. Disandang amanah itu oleh manusia. Dan manusia ini banyak berbuat kejahilan, banyak berbuat kezaliman, dan dia banyak berbuat kejahilan. Iya. Fitrah asalnya menerima kebenaran. Tapi begitu dia lama tumbuh, dia tidak jaga dirinya dia fitrah, maka akan berkurang kebenaran itu di dalam hati. Dan bertambah kebatilan. Apalagi di masa sekarang ini, syubhatnya terlalu banyak syubhat. Syahwat adalah hal yang tidak bisa dihitung. Kalau syubhat dan syahwat sudah semakin banyak, dan dianya sendiri lalai di dalam menjaga hatinya di atas tuntunan agama, maka habislah hati itu. Iya. Akan berkurang kebenaran di dalam hati, dan akan bertambah apa? Kebatilan. Akan bertambah kebatilan di dalam hati. Karena itu ikhwani fillah, apalagi masa seperti ini, harusnya seorang semakin bertambah semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Ya, semakin giat beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan putus asa, bukan larut dalam kebatilan, bukan larut di dalam kerusakan yang terjadi, tapi dia berusaha untuk menjaga dirinya. Iya. Dan tidak ada yang lebih kuat di masa ini membentengi seorang hamba dari mempelajari ilmu agama. Ya, sebab itu adalah kunci segala kebaikan. Baik, kemudian yang kedelapan, kata beliau, fihi syahidun liman nukila anis salaf annal bid'ata sababul kufri. Ya, terdapat syahid yang dinukil dari as-salaf bahwa bid'ah itu adalah sebab apa? Kekafiran. Dan ini bukti ya, bahwa bid'ah adalah sebab kekufuran. Iya. Dan bid'ah kecil akan berubah menjadi apa? Bid'ah besar. Iya. Berubah menjadi bid'ah besar. Nah itu kata Al-Barbahari rahimahullah, ihdar sigaral muhdatsat fa innaha satakunu kibara. Hati-hati kalian dari bid'ah yang kecil, sebab dia akan menjadi bid'ah yang besar, dan terus seorang berbuat bid'ah sampai dia keluar dari agama. Ya, itu pengaruh dari bid'ah. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami bolak-balik pandangan hati mereka, pandangan mata mereka, sehingga mereka seakan-akan tidak pernah beriman sebelumnya. Iya. Dan kami buat mereka tenggelam di dalam kesewenang-wenangannya. Ya, karena itu bid'ah adalah sebab apa? Kekufuran. Ya, dan ini diucapkan oleh banyak dari ulama kita. Walaupun juga masyhur di kalangan as-salaf, ada ucapan, al-ma'siyah baridul kufur. Ma'siyat adalah pos kekafiran. Iya. Pos kekafiran yang mengantar kepada kekafiran. Baik. Kemudian yang kesembilan, ma'rifatu syaitan bima ta'ulu ilaihil bid'ah walau hasuna qasdul fa'il. Pengetahuan syaitan akan dampak yang muncul dari perbuatan bid'ah, walaupun niat pelaku bid'ah itu baik. Jadi syaitan sudah tahu ya, bahwa akhir bid'ah itu pasti jelek. Ya. Nah, karena itu dia arahkan orang kepada bid'ah. Itu yang paling dicintai oleh syaitan. Syaitan lebih cinta bid'ah daripada apa? Daripada maksiat. Karena itu kata Sufyan ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila syaitan minal ma'siyah. Bid'ah lebih dicintai oleh syaitan daripada maksiat. Kalau seorang bermaksiat, dia tahu dirinya salah, dia tahu dirinya keliru. Ya kan? Dia berzina, mencuri, ya, merampok, mendzalimi orang, dia tahu dirinya keliru. Tapi bid'ah dianggap dirinya apa? benar, dianggap ini agama, dianggap tuntunan, mendekatkan diri. Karena itu pelaku bidah sulit bertobat. Ya, beda dengan maksiat. Dan dimaklumi awal pondasi tobat adalah apa? Penyesalan. Pelaku maksiat tahu dirinya salah, mungkin dia menyesal. Tapi pelaku bidah dia tidak tahu dirinya salah. Bagaimana mungkin dia mau menyesal? Tidak tergambar apa? Taubat. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha ihtajazat taubah an kulli sahibi bida'atin hatta yada'aha. Sungguhnya Allah menahan taubat dari pelaku bidah sampai dia tinggalkan bidahnya. Iya. Sampai dia tinggalkan bidahnya. Kemudian yang ke-10, ma'rifatu al-qa'idatil kulliyah wa hiya an-nahyu 'anil ghuluwi wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaihi. Pengenalan kaidah umum, larangan terhadap perbuatan ekstrim dan pengenalan dampak sikap ekstrim. Ini kaidah kulliyah ya, yang ingin ditekankan oleh Syekh di dalam bab ini. Beliau ingin menegaskan kaidah universal dipakai di seluruh pembahasan, bahwa tidak boleh berlebihan, tidak boleh ekstrim dalam segala bentuk. Iya. Kemudian yang ke-11, mabarratul uquf 'alal qabri li ajli amalin salih. Ya, tentang mudarat dari perbuatan seri mendatangi kuburan. Ya, beriktikaf di kuburan guna melakukan amalan salih. Jelas ya? Ya, ini dari perkara yang sangat berbahaya. Karena itu penulis akan menerangkan nanti bab, dua bab khusus tentang masalah kuburan ini. Yang ke-12, ma'rifatun nahyi anit tamatsil wal hikmati fi izalatiha. Ya, pengenalan larangan membuat tamatsil, berhala-berhala, serta hikmah penghancuran dari berhala-berhala tersebut. Tamatsil ini lebih umum ya, tidak harus dia patung. Iya. Kemudian yang ke-13, ma'rifatu idami sya'ni hadhihi al-qissah wa shiddatul hajati ilaiha ma'al ghaflati anha. Ya, pengenalan kedudukan kisah kaum Nabi Nuh ini serta keperluan yang teramat sangat akan kisah tersebut. Walaupun banyak manusia yang mengabaikan kisah itu. Ini mengenal kisah sebab terjadinya kesyirikan di tengah Nabi Nuh dari perkara yang penting. Supaya seorang mengambil pelajaran. Ya, dan mukmin itu dia mengambil pelajaran dari selainnya. Al-ibratu man ta'aba bi ghairihi. Ya. As-sa'idu man ta'aba bi ghairihi. Orang yang beruntung dia mengambil pelajaran dengan kejadian yang menimpa orang lain. Dan Nabi telah bersabda ya, la yuldagul mu'min bi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak jatuh di dalam sebuah lubang binatang berbisa sebanyak dua kali. Ya, jatuhnya sekali saja. Ada lubang binatang buas di situ. Kalau dia lewat dia disengat. Jatuh di situ bisa kegigit. Kalau dia sudah jatuh sekali, dia sudah tahu ada lubang di situ. Apakah dia ulangi lagi jatuh di tempat yang sama? Ya, ini bukan sifat seorang mukmin ya. Itu betul-betul kelalaian. Sudah pernah jatuh, jatuh lagi. Sudah tahu ada lubang di situ, jalan santai, jatuh lagi. Lupa dia bahwa dulunya dia pernah jatuh di lubang, sudah tersengat, bisa. Ya, setelah itu, jatuh lagi. Harusnya seorang mukmin tidak seperti itu. Sekali saja. Jatuh di dalam kejelekan, diambil pelajaran. Ya. Dia jadikan pelajaran di dalam apa? Kehidupannya. Itulah seorang mukmin. Karena itu dibahasakan dalam hadis, la yuldagul mukmin, disebut dengan bahasa mukmin. Sebab itu dari keimanan. Ya, dari keimanan. Kemudian yang ke-14, wa hiya ajab wa ajab qira'atuhum iyyaha fi kutubi tafsir wal hadith wa ma'rifatuhum bi ma'nal kalam wa qawlillahi hala bainahum wa bain qulubihim hatta taqadu anna fi'la qawli qaumi nuhin huwa afdalul ibadat wa taqadu anna ma nahaha Allahu wa rasuluhu anhu fa huwa al-kufrul mubih lid-dami wal mal. Ya. Kata beliau yang ke-14, perkara yang sangat mengherankan dan lebih mengherankan lagi. Ini pengingkaran ya dari Syekh. Ya. pengingkaran. Bagaimana itu? Bahwa mereka pelaku bidah ini, orang-orang yang mendukung kesyirikan ini dari kalangan kuburin dan selainnya, mereka membaca kisah ini dalam buku-buku tafsir. Karena dimaklum ya, ulama-ulama kuburin itu ya, mereka baca kitab kuning, baca buku-buku tafsir. Mereka baca itu di buku-buku tafsir, mereka baca. Kisah ini mereka baca. Jelas ya? Dan mereka mengetahui makna dari kalam Allah itu apa. Tapi Allah menghalangi hati mereka, sehingga mereka berkeyakinan bahwa perbuatan kaum Nabi Nuh adalah sebaik-baik perbuatan. Dan orang yang melarang dari perbuatan itu dianggap sebagai kekafiran yang menghalalkan darah dan harta. Baik, inilah hal yang sangat menakjubkan sekali. Kemudian yang ke-15, at-tasrih annahum lam yuridu illa syafa'ah. Penegasan bahwa mereka tidaklah menghendaki apa-apa kecuali syafaat. Iya. Jadi mereka hanya ingin didekatkan kepada apa? Kepada Allah. Mengambil pelajaran untuk didekatkan kepada Allah. Bersamaan dengan itu, maksud baik ini ya, juga tidak menyebabkan mereka dibenarkan perbuatannya, tetap dihukumi sebagai kesyirikan. Yang ke-16, banduhum annal ulama alladzina sawwaru as-suwar aradu dzalika. Ya, mereka menyangka bahwa ulama yang dibuatkan suara itu, gambar itu, mereka ulama itu juga menginginkannya. Nah, ini syubhat terbesar juga ya. Ya. Dan disinilah harusnya ahlul ilm punya ketegasan. Jangan ditunggangi, dimanfaatkan. Iya. Jadi sini orang solehnya meninggal. Mereka bikin apa? Gambar-gambar. Orang yang datang setelahnya itu menganggap bahwa gambar-gambar ini itu dari wejangan dan keinginan siapa? Orang saleh tersebut. Padahalnya sebenarnya tidak. Ya, orang salehnya tahu tauhid, tahu bahayanya. Tapi mereka ini orang-orang yang gulu dan ekstrim kepada orang saleh ini yang membuat hal yang seperti itu. Itulah keadaan ahlul batil hingga hari ini. Iya. Sudah berlalu ya di kisah Masjid Dirar. Nabi diundang untuk sholat. Agar supaya apa? Iya. Terkesan bahwa Nabi mendukung mereka. Memang anjuran Nabi. Dan itulah ahlul batil hingga hari ini. Jadi kalau ada masalah, ada sesuatu, dia kesankan bahwa para ulama mendukung mereka. Iya. Para ulama mendukung mereka. Padahal sebenarnya tidak ada dukungan. Tidak ada dukungan. Dan ini dari hawa nafsu yang terjadi pada banyak ahlul batil. Banyak ahlul batil. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Iya. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-17. Al-bayanul azim fi qawlihi la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Fasalawatullahi wasalamuhu ala man ballagal balagal mubin. Kata beliau penjelasan yang sangat penting pada sabda beliau, jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara telah berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Ini penjelasan yang sangat agung dari Nabi. Karena itu semoga salawat dan salam Allah tercurah untuk beliau yang telah menyampaikan risalah ini dengan penyampaian yang sangat jelas. Terang sekali penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang ke-19, at-tasrih bi annaha lam tu'bad hatta nusiya al-'ilm. Fatiha bayanu ma'rifati qadri wujudihi wa madarrati faqdihi. Penegasan bahwa patung-patung tersebut tidaklah disembah. Baik. Masih ada sebelumnya, nasihatuhu iyana bihalakil mutanaffi'in. Yang ke-18, nasihat beliau kepada kita akan kebinasaan orang-orang yang berlaku ekstrim. Yang ke-19, at-tasri bi'annaha lam tu'bad hatta nusya al-'ilm fa fiha bayanu ma'rifati qadri wujudihi wa madarratu faqdihi. Penegasan bahwa patung-patung tersebut tidaklah disembah kecuali setelah ilmu menjadi terlupakan. Oleh karena itu, hal tersebut mengandung penjelasan akan keutamaan keberadaan ilmu serta mudarat seiring sirnanya ilmu itu. Jadi hilangnya para ulama, hilangnya ilmu agama ini perkara yang membawa dampak yang sangat negatif bagi umat. Ya, yang ke-20 dan ini yang terakhir, kata penulis rahimahullah, anna sabab faqdil ilm mautul ulama, mautul ulama. Sungguhnya sebab ilmu itu hilang adalah dengan meninggalnya siapa? Meninggalnya para ulama. Ya wallahu taala alam. Baik, sampai sini dulu ya. Insyaallah taala nanti kita sambung di sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.